الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتك الله teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran fisiologi kita. Nah, selesai pada pelajaran yang kedua dari jilid yang kedua ya, Darussani. Faedah yang terakhir yang kita dapatkan kemarin adalah yaitu khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan mendahului apa? Mubtada. Dalam artian yang semestinya mubtada itu selalu berada di awal, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ternyata mubtada ini bisa diakhirkan dari khobarnya. Salah satunya adalah ketika khobar itu berupa apa? Jar majrur. Ya. Sebab itu dikatakan innali salasa akhwatin. Kenapa tidak salasu, ya, salasa di fathah di sini, karena salasa di sini terkena amil dari inna. Dia adalah mubtada yang diakhirkan karena khobarnya berupa jar majrur. Yaitu barakallahu fikum, maka ketika kemasukan inna, di mana kita ketahui bahwa inna itu memiliki amal menasabkan mubtada merupakan khobar, maka ya seperti ini jadinya innali salasa akhwati. Kok bisa salah sana? Yaitu karena asalnya mubtada yang diakhirkan. Baik, mubtada muakhir istilahnya. Nah, sudah kita baca latihannya. Kemudian kemarin Mas Rif itu ya memang bang ya, ternyata. Mas Rif itu bang. Nah, kita Mas Rif itu ya tempat sorf itu tempat penukaran uang. Mas Rif. Barqiyah Telegram ya, kemarin Barqiyah Telegram itu al-kalimatu jadidah ya. Liqa apa liqa? Pertemuan, perjumpaan. Jayidun, baik, bagus. Jayibun, zamannya juyubun. Kancing, apa? Saku, kantong. Nahrun, zamannya anharun. Nah, anhar, sungai-sungai. Nahrun, sungai, anhar, sungai-sungai. Baik. Barqiyatun telegram, namanya barqiyatun masrifun bank, tempat penyimpan uang. Namanya masarifu, termasuk ghairu munsarif dia. Ikut mazan tiga muntal jumu, masarifu. Maktabul baridi, maktab itu kantor. Barid, ini ya, barid itu kotak ya, barid. Kantor pos, ya, kantor pos. Nah, kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Ana baca dulu. Ad-darsu salisu. Ad-dars pelajaran as-salisu yang ketiga. Ahmad. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Nah, ini. Kam. Berapa? Perhatikan, setelah kam taliban, ingat lagi kaidahnya, setelah kam ya. Setelah kam itu isimnya dinasabkan. Kam taliban dalam keadaan mansub di situ. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ya. Fi faslikum, fi bi fasl, kelasmu. Ya Aliyu, wahai Ali. Ali menjawab, fi faslina arba'ata asyara taliban. Ini. Di kelas kami ada arba'ata 14 asyara 4 asyara 10. Jadi berapa? 14 taliban, murid, pelajar. Nah, kita kenal ini sekarang arba'ata asyara. Ya, akan dipelajari hitungan dari 11 sampai 99. Nah, tapi sini 11 sampai 20. Kita baca dulu ya, nanti gampang insyaallah. Ahmad, at-tulabu fi faslina aksaru. Murid-murid di kelas kami aksar, lebih banyak. Aksaru ini isim tafdhil namanya. Sesuatu yang menunjukkan paling atau lebih. Asalnya adalah kasuro, banyak. Kalau untuk menunjukkan lebih banyak, maka ikut wazan af'alu. Kasuro menjadi aksaru. Ya. Kemudian misalnya jamilun, indah, menjadi ajmalu, lebih indah. Terus soghir, kecil. Soghirun, kecil, menjadi ashoru, lebih kecil. Ya, apalagi tawil, tinggi. Maka ketika lebih tinggi bagaimana? Adwalu. Naam. Pendek, qasir. Maka ketika ingin lebih pendek menjadi aqsaru. Dan demikian seterusnya. Namanya isim tafdhil. Isim tafdhil, kata-kata fadl, keutamaan, kelebihan, tafdhil untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Nah, wazannya af'alu. Fihi, di dalam kelas saya, tis'ata asyara taliban. Ada 19 murid pelajar. Ya, tis'ata, 9 asyara, 10. Ya Aliyu, wahai Ali, masmu talibil jadidi. Nah, masmu talibil jadidi. Ismu mudhaf, talib, mudhaf ilaihi al-jadid, sifat bagi talib. Masmu talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Siapakah nama pelajar baru yang datang kemarin? Ya. Alladhi yang ja'a datang amsi, kemarin. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Usamatu. Tidak ditanwin. Nama yang diakhiri tak marfutah. Wa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Ya, tawil tinggi, jiddan sangat. Alaysa kadzalika? Bukankah demikian? Nah, alaysa dengan bukankah demikian? Apakah laisa tidak atau bukan kadzalika seperti apa? Tidak seperti itu. Bukankah demikian? Jawabannya apa? Bala. Ya, tentu. Bala itu sama dengan na'am, tapi ada kuturannya ini. Bala itu untuk na'am. Bala, tentu saja. Wa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Walakinna, nah ini perhatikan. Walakinna. Lakinna ini huruf. Nah, huruf merupakan saudaranya inna. Ya, amalnya itu seperti amalnya inna. Berarti apa? Menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Nah, tujuannya udah untuk ini adalah istidrak. Istidrak itu adalah untuk misalnya mentakib ya. Kalau seseorang mengatakan sesuatu tapi kita kira tetapi, ya itu. Jadi untuk istilahnya apa ya? Istilah mentakib lah, membetulkan juga bisa. Walakinna, akan tetapi hamidan. Nah ini. Ya, kenapa kok hamidan kemasukan apa? Lakinna, lakinna saja. Lakinna. Kenapa lakinna? Ya, karena merupakan saudaranya inna, amalnya sama dengan amalan inna, menasabkan mubtada'nya, merofakkan khobar. Atwalu, ya, hamidan atwalu minhu, akan tetapi hamid lebih tinggi daripadanya. Innahu, sesungguhnya hamid itu atwalu talibin. Nah, perhatikan susunan ini. Atwalu talibin. Atwalu mudaf talibin mudaf ilaih. Ya. Tetapi hamid itu murid yang paling tinggi fi faslina. Ya. Di kelas kami. Wa man atwalu talibin fi faslikum, dan siapakah murid yang paling tinggi di kelasmu, di kelas kalian? Ahmad menjawab, atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Murid yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Sudah berhenti. Kemudian bahas pembahasan baru lagi. Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Inna, ini perhatian, inna khattaka. Apa khatta? Tulisan, khat, ya, tulisan. Inna khattaka, perhatikan, kafnya itu mudhaf ilaih. Khattanya tetap, ya, sebagai mudhaf, tapi juga dia mubtada sebenarnya. Mubtada kemasukan inna menjadi mansub. Inna khattaka jamilun, jiddan. Sesungguhnya tulisanmu sangat indah. Masya Allah. Ini nulis Masya Allah yang benar seperti ini. Ya, Masya Allah. Terus Allah. Ya, meskipun nanti Allahnya itu yang apa? Yang di, langsung alifnya itu ketemu dibaca Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ahmad, syukran ya Ali, syukran, terima kasih wahai Ali. Khatti, ya, khat, khatun, kemudian didhafakan pada ya mutakallim. Khatti, tulisan saya jamilun, memang bagus. Wa khattuka, dan tulisanmu ajmalu, apa, lebih bagus, lebih indah. Lebih indah. Kemudian Ali mengatakan, man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Siapakah pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Ini juga ka'anna. Ka'anna itu juga termasuk saudaranya inna. Hanya karena di sini yang menjadi mubtada'nya itu adalah domir, jadi enggak tampak amalnya ya. Karena huyahu enggak bisa ka'annaha. Mabni dia. Kalau seperti ini, dia itu mabni. Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia itu saudaramu. Ya, akhuka. Termasuk asma'ul khamsah. Dalam keadaan di sini marfu. Ya, apanya akun? Akun, saudara laki, diidhofahkan pada kaf. Terus ada tambahan wawu, kok bisa? Iya, karena dia asma'ul khamsah. Untuk menunjukkan tanda apa? Rofaknya. Akhuka. Ahmad, na'am, iya. Gua akhi. Akun diidhofahkan pada ya mutakallim. Dia saudara saya. Asyakiku, ya, ini sifat bagi akhi. Akhi syakiku, saudara kandung, sekandung, saudara saya lagi sekandung. Akbaru minka huwa am asgharu, apakah dia itu lebih tua darimu, akbar lebih besar ya, lebih tua darimu atau lebih kecil? huwa asgharu minni, dia lebih kecil atau lebih muda daripada saya. Asghar ini kalau dikaitkan dengan umur itu bukan kecil besar tapi apa? Tua muda. Ya. Kabirushin ya adiknya, dia lebih muda daripada saya. Baik. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Fi ayyi mahja'. Mahja' itu asrama. Asrama pelajar. Ya. Asrama mahasiswa atau asrama. Di asrama manakah engkau wahai akhi? Itu di mana engkau tinggal? Di asrama mana engkau tinggal wahai saudaraku? Ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama yang kelima. Al-khamis. Nah, khamis yang ke lima. Kalau lima kan apa? Khamsatun. Ya, khamsun. Kalau yang ke itu biasanya ikut wazan fa'il. Jadi khamsun ditambahi alif di setelah huruf fa. Jadi khamis. Demikian juga yang ketiga misalnya. Salasun menjadi salisun. Ya. Kemudian yang keempat misalnya apa? Arba'atun atau arba'un jadi rabi'un. Rabi' itu yang keempat. Khamisun, sadisun yang keenam. Menunjukkan tingkatan. Saya berada di asrama yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Dan dia jauh sekali dari sekolah. Ana fil mahja'is tsamin. Adapun saya di asrama yang kedelapan. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum, dan dia itu lebih jauh dari asrama kalian. Ayyuhuma ahsanu? Ayyuhuma, yang manakah dari keduanya? Yang manakah dari keduanya ahsanu? Apa ahsanu? Lebih bagus, lebih baik, ya. Lebih bagus. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Asrama yang kelima itu lebih bagus. Kenapa? Nah, ini perhatikan. Fa'inna karena sunnya ghurfahu. Ghurfahu. Afan ghuraf ya. Ghurfah dijamak jadi ghuraf. Ghuraf. Fa'inna ghurfahu karena kamar-kamarnya. Ghurfah kan satu kamar. Kalau ghuraf banyak kamar. Karena kamar-kamarnya awsa'u. Apa awsa'u? Lebih luas. Wa nawafidahu. Nawafidah. Bukan nawafidu. Perhatikan. Kenapa di sini dinasobkan? Perhatikan. Karena dia itu diatofkan dengan huruf wawu. Sehingga amalannya itu sama dengan hurufah. Hurufah. Sama. Tingkatannya sama. Sejajar. Huruf ini mansub karena ina. Maka nawafid juga mansub. Ya, seolah-olah juga karena inna. Karena ataf ini ya. Ataf itu digandengkan. Huruf wawu. Atafnya pada huruf. Wa nawafidahu akbaru. Jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidahu andafu. Apa marahid? Mirhad apa mirhad? WC atau toilet. Ya, marahid berarti WC-WC-nya atau toilet-toiletnya andof, apa andof? Lebih bersih. Ya. WC atau toilet-toiletnya lebih bersih. WC-WC-nya lebih bersih. Wasururul wasururo. Nah, ini juga kan harus tahu. Baca sururo atau sururo? Baca sururo. Kenapa? Wawu atof. Wasururul lati, dan kamar-kamar yang ada di dalamnya latifihi ajmalu, lebih bagus ya. Nah, surah ini ada beberapa pembahasan di sini insyaallah taala. Yang pertama itu nanti ada tarkib bilangan, susunan bilangan dari 11 sampai 19 ya. kemudian dikenalkan dengan isim tafdhil. Isim tafdhil adalah isim yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu lebih daripada yang lainnya. Ikut wazannya af'alu. Ya. A'lamu, lebih mengetahui. Afqahu, lebih sahih. Dan begitu seterusnya. Terus apa lagi nih? Tak lakinna, ada juga lakinna itu, dan ka'anna. Ya, lakinna, nunnya ditasdid ya, lakinna. Juga ka'anna. Termasuk akhwat inna. Fadol, dibaca satu baris, satu baris. Apa Rafif? Di rokatnya dimunculkan biar enak. Ya. Kamtoliban fi faslikum ya aliyu. Dijawab. Satu baris saja. Fadol. Dibaca al-ba'ata al-jaro toliban. Adol, kembali. Apolipu. Perhatikan bacanya. Aksulabu fi faslina aksaru fihi tis'ata asyarata poliban. Ya aliyu masmuk polibi jadi jillati ja'a amsi. Ismuhu usama. Monggo. Bala wa tawilun kita. Walakinna hamidan. Walakinna hamidan. Akhwalu ismu. Innahu akhwalu talibin. Fi faslina. Wa man akhwalu talibin. Ba'idun jiddan anil madrasati. Saminu, samina, samini. Ana fil mahjari. Mahjari saminu. Di mahjari sami. Sifat dia. Perhatikan itu. Karena mahjari pakai alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam. Ya. Na'at dia. Apa kalau na'at tadi? Ana fil mahjari sam. Nah, samini. Ana fil mahjaris samini wa huwa abadu min mahjarikum. Ayyuhuma ahsanu. Al mahjarul khamisu. Ahsanu fa inna urafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anbabu. Nadhiful anbabu. Terus wasurur allati bihi ajmal barakallahu fikum. Ada yang sulit ini kata-katanya ya. Berapa tadi? Yang belum paham mana? Dari yang antum baca. Lupa. Iya. Jadi memang ataf, huruf ataf itu sendiri ada 9. Ya, huruf ataf itu ada 9. Yang pertama itu wawu ya. Wawu apa di sini? Wawu yang menunjukkan mutlaqul jamak. Jadi menunjukkan memang cuma untuk gandeng gitu loh. Nah, wawu kemudian summa dan seterusnya. Wawu sendiri itu enggak semuanya huruf ataf ya. Ada wawu atif, wawu ataf, kemudian beda juga wawu kosam dan seterusnya. Nah, ya kita paling cuma seperti ini kita ingatkan aja. Okay. Untuk ini wawunya wawu ataf, maka kenapa bisa kedudukannya sejajar biasanya antara yang diatafkan dengan yang isim yang diinikan. Insya Allah nanti akan datang bahasan ini untuk wawu ini. Nah, ini karena yang faedahnya lewat begitu aja. Ya kita sebutkan ini wawunya wawu ataf gitu. Ini ya. Wawu ataf. Ciri-cirinya diantaranya barakallahu fikum tadi untuk menunjukkan sesuatu yang berkumpul. Ja'a Aliyu wa Utsmanu misalnya. Ali datang dan sama Utsman. Dan biasanya artinya dan. Nah, nanti seolah akan dibahas nih wawu ataf. Karena huruf ataf itu 9 ya. Jadi sekalian nanti hukum-hukumnya di. Baik. Ini untuk atafnya, barakallahu fikum. Untuk jadi yang seolah nanti akan dibahas dalam pelajaran ketiga ini. Yang pertama itu nanti ada apa isim tafdil ya, kita perhatian dulu isim tafdil, kemudian juga tarkib jadi ta'anna ya, ta'anna ini tarkib pernah belum disebutkan di sini, tarkib bilangan, susunan bilangan dari 11 oh itu ada itu dari 11 sampai 19 ya rahmukum. Nah, kemudian ka'anna dan kemudian akan dibahas juga itu ayyuhuma ya, ayyuhuma dan seterusnya. Jadi dari bacaan ini kemudian kita akan masuk pada apa yang kita dapati dari bacaan dibahas secara ringkas di sini. Nah. Baik, yang pertama adalah pemahaman bacaan dulu di sini. Maka disuruh di sini tamarin, latihan-latihan. Satu, ajib, jawablah anil as'ilatil atiyati. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, coba ya. Pemahaman bacaan, gak usah lihat. Anda tanya. Kam taliban fi fasli Ahmada. Kenapa dibaca Ahmada? Kam taliban fi fasli Ahmada. Sampai mana? Yang terakhir, Abu Ali ya? Nah, Abu Hasan. Kenapa dibaca Ahmada? Dari munsharif terus kenapa naam dia munsharif kenapa dibaca Ahmada di situ dalam keadaan apa dia mansub majrur atau marfu atau majzum kam berapa taliban pelajar fi fasli di kelasnya Ahmad mansub jadi maknanya loh ya. Berapa pelajar di kelasnya Ahmad? Ahmad ini dalam keadaan majrur sebagai mudhaf ilaih. Cocok enggak? Mudhaf ilaih dia majrur. Kemudian isim ghairu mansharif majrurnya dengan fathah. Isim ghairu mansharif majrurnya dengan fathah. Tinggal ingat lagi ya. Oleh sebab itu bacanya kam taliban fi fasli Ahmada. Berapa pelajar yang ada di kelasnya Ahmad? Ya. Berapa Pak? Selamat berapa pelajar? Di kelasnya Ahmad berapa pelajar? Hah? Arba'ata asyara taliban. Perhatikan nih, arba'ata asyara taliban. Ya. Semuanya di fathah itu. Arba'ata asyaranya juga di fathah taliban. Itu mabni itu. Enggak bisa berubah-ubah. Ya, semuanya di fathah. Mabni alal fath. Bilangan dari 13 sampai 19. Ya, dengan bilangan dari 13 sampai 19 itu dibina atau mabni alal fath. Arba'ata asyara. Terus apa lagi? Salasata asyara. Khomsata asyara. Enggak ada khomsatu asyaru. Enggak ada. Tis'ata asyara. Ini ya. Kaidah. Bilangan dari 13 sampai 19. Itu mabni alal fat. Mabni alal fat. Nah. Pertanyaan yang kedua. Kam taliban fi fasli ali. Kam taliban. Fi fasli aliyin, berapa pelajar yang ada di kelasnya Ali? Apa Rafif? Ya, jangan terlibatnya taliban. Taliban nanti kok di depan kalam kok taliban, ya kan? Kalau di depan kalam ya pakainya apa? Bomba. Apa libu fi fasli Ali? Sebelah itu. Aliyin berapa? Tis'ata asyara. Jangan lupa yang belakangnya. Tis'ata asyara. Taliban. Nah, ini juga nanti ada kaidah ini. Untuk bilangan. Hah? Gimana? Yang. Yang Ali itu yang. Oh iya. Oh iya. Yang Ahmad yang 19, yang Ali yang 14. Anda pernah enggak lihat tadi? Nah, para kelas itu saya enggak heran. Nah, yang Ali berapa? Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Nah, berarti enggak bekas perhatian terhadap ceritanya. Arba'ata asyara para kelas itu. Ya. Arba'ata asyara taliban. Bentuk mufrad itu. Tetapi dinasabkan. Ya, isim yang datang setelah bilangan 13 sampai 14 ini bentuknya mufrad dinasabkan sebagai tamyiz. Ini juga faedah, ya. Beda dengan isim yang datang setelah bilangan berapa? 3 sampai 9 sampai 10. Bagaimana bentuknya? Isim yang datang setelah bilangan 3 sampai 10 dalam keadaan jamak dijarkan sebagai mudhaf ilaih. Tapi di sini isim yang datang setelah bilangan 13 sampai 19 itu dalam keadaan mufrad mansub ya, tadi jamak majrur, sekarang mufrad mansub, dimufradkan dan dinasabkan sebagai tamyiz, namanya tamyiz. Baik. Ya, tadi berkaitan dengan masalah bilangan ya. Insyaallah dibahas lagi di belakang. Yang ketiga, man adwalu talibin fi fasli Ahmad. Siapakah pelajar yang paling tinggi di kelasnya Ahmad? Adwalu talibin aja. Adwalu talibin fi fasli. Adwalu talibin fi fasli Ahmad. Hamidun. Hamidun, naam. Ahmad kok Hamid? Ayo. Siapa? Pelajar yang paling tinggi, Ibrahim, ya. Pelajar yang paling tinggi di kelasnya Ahmad itu Ibrahim. Pelajarnya banyak. Man adwalu talibin fi fasli Aliyin. Siapakah pelajar yang paling tinggi di kelasnya Ali? Siapa jawabnya? Adwalu talibin. Fi fasli Aliyin siapa? Pak Ahmad. Yang Ali, yang Ahmad Ibrahim. Kalau yang Ali? Hamid. Hamidun. Sulak kali. Saya barangkali ini kan. Nah ya, oleh sebab itu ini penting juga ini memahami. Kayak kita belajar dulu waktu bahasa Indonesia kan itu ada cerita, kasih pertanyaan. Baik. Tambahan yang kedua. Dok, letakkan. Jadi kata-kata wa do'a, meletakkan. Dok, letakkanlah. Hadihil alamah, tanda ini. Tanda centang. Amamal jumali, di depan kalimat-kalimat as-sahih hati, yang sahih, yang benar. Wahadihil alamata, ya, kenapa anak baca alamata? Bagian maf'ul bih, nah badal dia. Badal dari hadih-hadih maf'ul bih. Kenapa? Bok tadi. Nah ini wawunya juga wawu ataf ini. Artinya sama seperti kita mengulang boknya itu. Wa bok hadihil alamata. Dan letakkanlah tanda ini, yaitu silang. Amamal jumali, di depan kalimat-kalimat allati, yang laisat. Nah, muncul lagi laisat. Tapi sekarang enggak ada bi-nya. Laisat di sahihatin, antum sudah tahu. Tapi sekarang laisat sahihatan sintun. Apa bacanya? Laisat merupakan akhwat atau saudara dari kana. Ini mubtada-nya mustatir, dhamir mustatir. Iya. Laisat hiya sahiha. Sahihatan tintun. Tan. Yang benar tan. Kenapa dia saudaranya kana? Kana itu merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Sahih di sini sebagai apa? Sebagai khobar. Dia tidak benar. Ya. Laisat hiya, hiya sebagai mubtada. Sahihatan. Ya. Gampangnya kasih bak gitu ya. Laisat bi sahihatin. Sudah selesai ya. Bak ya sudah, kena bak. Jadi dia dalam keadaan majhul. Bisohi hatin boleh kasih bak boleh laisat bisohi hatin dan itu lebih balik ya lebih enak didengar lebih enak dibaca laisat sohi hatin. Baik, nomor satu. Nah, Fadol siapa tadi? Abul Hasan. Tulab. Bukan tulab. Atau itu jadi berlari jalan. Nanti ismuhu Usama. Pelajar baru yang datang kemarin namanya Usama. Sahih atau khata? Sahih. Sahihun atau sahihatun, ya. Nomor 2. Hamidu apa Hamidun? Hamidun. Ahmadin, Ahmadun. Ahmadu Fasli. Di kelasnya Ahmad. Ayo susunannya, perhatikan. Ahmad sebagai mudhaf ilaih. Keadaan majrur. Majrur tapi dia ghairu munsharif. Ahmad ya. Ahmad. Sahih atau laisat bisahih? Laisat bisahih hatin. Yang benar apa? Yang sahihnya. Fi fasli siapa? Hamidun fi fasli. Hamid di kelasnya siapa? Ali. Ya, fi fasli Ali. Hamidun fi fasli Ali. Nah, nomor 3. Fadal, Abah Rafif. Al-Mamjah Ustaminu. Al-Mamjah Ustaminu. Apa yang menyebabkan biafa? Enggak ada. Kembali ke asal harokatnya. Uro. Asalnya apa? Di doma. Kan seperti itu. Urofu. Urofu. Ikut wazan af'alu. Huruf pertama di fathah, huruf kedua di sukun, huruf ketiga di fathah, huruf terakhir, huruf keempat di dhammah. Ausau, lebih luas. Al-mahja'u saminu, asrama ke-8, hurafuhu, ya, bukan hurafu, huraf, sama dari hurfah, di dhammah dia, hurafu, fa-nya di dhammah. Kenapa? Kembali ke asal, enggak ada yang menyebabkan dia keluar dari asal. Enggak ada inna, enggak ada ka'anna, beda dengan yang atas tadi, ada an, inna. Gurafuhu, kamar-kamarnya, ausa'u, lebih luas. Benar apa salah? Laisat? Laisat sohihatan. Atau laisat bisohihatin, tidak benar. Yang benar, al-mahja'u berapa? Yang lebih luas? Al-mahja'ul khamisu. Ya, baik. Nomor 4 yang terakhir. Al-mahja'ul khamisu abadu minal mahja'i minal mahja'i minal mahja'il khamisi. Kamar ke-8, asrama ke-8 lebih jauh dari asrama ke-5. Sahih. Ya, aman. Baik, ini isim tafdhil. Insyaallah akan kita masuk isim tafdhil besok pada pembahasan yang akan datang. Menunjukkan makna lebih dari yang disebutkan, ya, dari yang lainnya. Ikut wazannya sudah ditetapkan, wazannya af'alu. Ya, huruf pertama di fathah, huruf kedua di sukun, huruf ketiga di fathah, huruf keempat di dhammah tanpa tanwin. Af'alu tanpa tanwin, ya. Isim. Ingat-ingat, isim loh, ya. Isim tapi tanpa tanwin, af'alu. Nah, ini wawalam biswab, pelajaran kita sore hari ini, insyaAllah ta'ala, ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa'alaikumsalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.